Oke, ini last song, lagu terakhir dari kita. Makasih buat teman-teman semua yang sudah nyumbang dan juga jamming. Nyawer maksudnya. Dan yang juga sudah request tadi ya. Ya, kita bakal berjumpa lagi besok di waktu yang sama. Jangan lupa lagi subscribe YouTube channel kita di sini ya. Ini ada di bawahnya. Ada di bannernya.